Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-74 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang al-jannah dan kenikmatannya, bagian yang keempat. Para penduduk surga akan masuk ke dalam surga seperti manusia yang berumur 33 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan mukahhalina abna'a 30 aw 33 sanah." Penduduk surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan kulit tidak berambut, tidak berjenggot, bercelak matanya, seperti manusia yang berumur 30 atau 33 tahun. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi. 30 atau 33 adalah keraguan dari rawi. Dan di dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya mereka akan masuk surga dalam keadaan kulit berwarna putih, berumur 33 tahun, dengan tinggi 60 hasta. Satu hasta adalah dari siku ke ujung jari. Allah akan menikahkan para laki-laki penduduk surga dengan bidadari yang sempurna kecantikannya. Allah berfirman, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ. Dan kami akan menikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. At-Tur ayat 20. Dan yang dimaksud dengan hur adalah wanita-wanita yang putih matanya, sangat putih, dan bagian hitam matanya sangat hitam. Dan ain adalah wanita-wanita yang lebar matanya. Allah menyebutkan bahwasanya bidadari-bidadari tersebut besar payudaranya dan sebaya umurnya. An-Naba 33. Mereka diciptakan oleh Allah SWT secara langsung dalam keadaan perawan dan penuh rasa cinta kepada suaminya. Al-Waqi'ah 35-37. Sangat cantik seperti mutiara yang tersimpan, yang tidak berubah warnanya. Al-Waqi'ah 23. Dan ada yang seperti batu mulia, dan mereka menjaga pandangan mereka hanya untuk suaminya. Ar-Rahman 56-58. Para bidadari tersebut tidak pernah haid, dan mereka bersih dari segala kotoran. Al-Baqarah 25. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seandainya salah seorang bidadari muncul dan melihat ke bumi, niscaya dia akan menyinari apa yang ada di antara surga dan bumi, dan niscaya akan memenuhi antara surga dan bumi dengan bau wangi. Dan sungguh, khimar atau kerudung seorang bidadari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari. Para bidadari tersebut akan cemburu bila suaminya yang sedang di dunia disakiti oleh istrinya di dunia. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lelaki penduduk surga akan diberi kekuatan 100 kali lipat dalam makan, minum, syahwat, dan mendatangi istrinya. Hadis sahih, riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Istri di dunia akan menjadi istri di akhirat apabila istri tersebut beriman. Allah SWT berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga-surga yang mereka akan masuk ke dalamnya, dan juga orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Ar-Ra'd 23. Para penduduk surga akan dilayani oleh anak-anak muda yang Allah ciptakan di dalam surga. Mereka sangat indah dipandang dan banyak seperti mutiara-mutiara yang bertebaran. Lihat Al-Waqi'ah 17 dan Al-Insan 19. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah.